Mitra Bisnis, pajak UKM resmi berlaku mulai Juli ini dengan perhitungan PPh final 1% dari omset untuk usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Ada yang diuntungkan dengan aturan ini, tapi ada juga pengusaha yang keberatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan konsultan pajak Agus Susantolihin. Pak Agus, apa komentar Anda soal pajak UKM ini? Jadi kita kaitannya gini dulu, Pak. Untuk menghitung pajak, kan selama ini kan menghitung pajak kan didapat dengan cara pembukuan, Pak ya. Pembukuan atau pencatatan. Jadi kalau tujuannya kan kita untuk membayar pajak kan didapat dari mana? Dari hasilnya kan dari laba. Jadi kalau laba suatu usaha, suatu ada laba, ada keuntungan, sih kena pajak. Baik lagi ke UKM ini. Karena di UKM ini kan kesulitannya kan melakukan pembukuan. Jadi selama ini mungkin ya umum lah masyarakat Indonesia umumnya kan kurang begitu, mungkin pencatatannya kurang begitu rapi ya kan mengenai offset segala macam itu Pak. Nah, makanya jadi pemerintah ini mungkin latar belakangnya membuat aturan yang mengatur PPh yang mana yang sebenarnya ya tujuannya itu sebenarnya lebih menyederhanakan sebenarnya tujuan seperti itu. Tujuannya lebih menyederhanakan tujuannya apa? Jadi kan ya jadi bagaimana cara perhitungan pajaknya? Mungkin ya oke dari omset. Jadi artinya tidak melihat apakah mengalami kerugian atau keuntungan seperti itu. Dan, namun mungkin mengenai tarifnya itu ya dikenakan 1% ya mungkin ada mungkin mengalami kajian ya mungkin ya dari pihak terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan. Berapa yang dikenakan? Kemarin kan sebenarnya ada usulan 0,5% ya kan? Mungkinnya 1% gitu dari omset. Mengenai final artinya memang artinya setelah membayar, artinya kewajiban perpajakannya artinya cukup tinggal melaporkan saja. Tidak perlu membayar atau menghitung berapa PPh yang akan nanti terutang. Dan juga memang begini Pak, untuk UKM ini juga kita mesti memberikan masukan juga. Jadi gini, itu kan dari perhitungan PPh, pajak penghasilan, yang 1% itu. Namun, untuk peredaran usaha yang mana lebih dari 600 juta, ya 600 juta itu dari kewajiban PPN, jadi ini juga mesti kita sosialisasikan juga. Jadi artinya dengan tidak serta-merta, oh kewajiban saya cuma untuk PPh. Namun ada lagi PPN Pak. Jadi gini, jadi jangan sampai nanti UKM, oke, melaporkan omset sekian lebih dari 600 juta di bawah 4,8 miliar dan membayar 1%. Oke, 1%. Namun itu juga ada kewajiban lagi Pak, PPN Pak. Jadi mereka juga harus bersiap-siap juga nih memungut PPN itu Pak, membayar PPN juga Pak. Ada mekanismenya, ada dari omset berapa itu bisa untuk wajib pajak tertentu ya, TKP tertentu itu bisa memilih untuk namanya pengkreditan pajak masukan. Artinya untuk usaha perdagangan kena 3%, untuk usaha jasa kena 4% gitu Pak. Nah kalau untuk memang bisa juga, kalau memang UKM ini memang dia sudah TKP, dia juga boleh memilih untuk pengkreditannya pajak kemarin kurang pajak masukan. Artinya setiap transaksi dia semungut 10%. Nah, namun membeli barang, nanti kan dia juga kena PPN. Nah, itu bisa mengurangi dari pajak keluaran, pajak masukan. Nah, itu makanya ini mesti diperhatikan juga. Jadi PPh dan PPN. Jadi artinya kita mesti dari pihak pemerintah juga harus mensosialisasikan ini. Karena ini tidak serta-merta artinya gini. Karena jangan sampai, saya sudah memenuhi kewajiban PPh. Nah, untuk pajak lainnya gimana? Nah, ini harus diperhatikan juga gitu. Menurut Bapak, apakah PPh final 1% ini angka yang ideal? Nah justru itu, 1% ini dari omset tanpa melihat usaha tersebut, UKM tersebut, untung atau rugi gitu loh. Artinya, pada saat dia rugi, ya tetap dia 1% dari omset dia, seperti itu. Nah memang itu dia, itu tadi, mungkin apakah 1% itu, mungkin ada kajian tersendiri mungkin dari pemerintah ya dalam hal ini ya. Apakah 1% ini make sense atau wajar atau tidak dikala, karena ini kan juga belum lama ini kan ada kenaikan BBM ya, juga memberatkan dunia usaha juga mungkin timingnya ya kalau tepat. Kalau timing yang tepat kapan menurut Bapak? Sebaiknya ini kan PP 46/2013 ini kan berlaku 1 Juli 2013 Pak artinya Pak. Jadi ya sebaiknya lebih baik kan berlaku aja 1 Januari tahun depan lah 2014. Kenapa? Ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Kan ada juga wajib pajak yang mana sudah membayar pajak PPh-nya ya Pak, itu berdasarkan SPT tahun lalu. Anggaplah ini wajib pajak yang mana sudah terdaftar Pak. Ini bagaimana gitu loh, ini kan masih berdasarkan juga. Masa dia sudah membayar pajak Januari sampai dengan bulan Juni, ke Juli-Desember dia final. Ini masih berdasarkan juga. Demikian konsultan pajak Agus Susantolihin. Saya Wendy Lim.